Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat. Allah tidak akan melihat. Sebentar. Ini baik. Biasa kita live sendiri ya. Jadi kalau ada apa-apa saya harus ke depan karena tidak ada orang di depan. Taib, ahibati hafizakumullah taala, di sini Allah tidak akan melihat. Kata Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam, fussira nafyu nazarillahi binafi rahmatihi ilaihi ay la yarhamullah man jarra thawbahu khuyala. Ditafsirkan peniadaan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan peniadaan rahmat Allah kepadanya. Artinya Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala di sini menafsirkan penglihatan Allah itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berarti orang yang tidak dilihat oleh Allah berarti tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak dilihat oleh Allah berarti tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini asal hukumnya baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Laki-laki dan perempuan yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena sombong, maka dia masuk ke dalam ancaman ini, yaitu tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditafsiri oleh Imam As-San'ani rahimahullah tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita ingin menentukan dulu apakah memang benar bahwasanya tidak dilihat maksudnya tidak dirahmati. Maka ahlu sunnati wal jamaah mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang dimaksud Allah tidak melihat adalah penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak dapat ditafsiri dengan Allah tidak merahmati. Kenapa demikian? Karena Allah tidak melihat berarti memang Allah tidak melihat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita rubah tafsiran Allah tidak melihat dengan Allah tidak merahmati, maka berarti kita melakukan perubahan pada makna, merupakan perubahan pada makna. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan Allah tidak melihat, berarti memang Allah tidak melihat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Maksudnya adalah memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki karena sombong, maka ini tercela, diancam tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan inilah yang dipahami oleh istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya beliau ketika mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau berkata, "Fa kaifa tasna'un nisa bi dhuyulihinna?" Lalu bagaimanakah para perempuan berbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka? Ini menunjukkan bahwasanya dari mulai dahulu memang ujung-ujung pakaian perempuan itu panjang-panjang. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yazidna 'alaihi fihi shibra." Boleh para perempuan menambah di dalamnya sejengkal. Lalu Aisyah, Ummu Salamah, ibunda orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha waradhaha, mengatakan, "Idzan tankashifu aqdamuhunna." Kalau begitu akan terbuka telapak kaki mereka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa yurkhinahu dhira'an wa la yazinn 'alaihi." Kalau begitu, boleh untuk menambahkan sezira, yaitu satu hasta, dan tidak menambahkan darinya lagi. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Dan inilah yang ditunjuki juga oleh hadis riwayat Bukhari, "Ma asfala minal ka'baini minal izar finnar." Yang artinya apa saja yang di bawah dua mata kaki dari pakaian, maka ia di dalam neraka. Kemudian Imam As-Sana'ani rahimahullah menjelaskan, jadi siapapun yang memanjangkan pakaian dari lebih melebihi dua mata kaki, baik itu karena sombong atau karena tidak sombong, maka diancam neraka berdasarkan hadis ini. Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Segala sesuatu yang di bawah dua mata kaki dari pakaian adalah di dalam neraka. Baik. Itu ancaman umum. Ya. Wa taqidul hadis bil khuyala dalun bimafhumi annahu la yakunu man jarra ghaira khuyala dakhilan fil wa'id wa qad sarraha bihi ma akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa an-Nasa'i annahu qala Abu Bakr radhiyallahu anhu lamma sami'a hadha al-hadith inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lasta mimman yaf'alu khuyala wa huwa dalilun ala i'tibari al-mafahim min hadhan naw'. Kata Imam As-Sana'ani rahimahullah, pembatasan hadis dengan sombong ini menunjukkan dengan pemahamannya bahwa tidak termasuk di dalam ancaman orang yang memanjangkan pakaiannya tanpa sombong. Tidak termasuk dalam ancaman orang yang memanjangkan pakaiannya tanpa sombong. Dan dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, "Sesungguhnya sarungku melorot kecuali jika aku pegang wahai Rasulullah." Artinya, aku sering pakai sarung itu melorot sehingga lebih dari dua mata kaki, kecuali kalau aku pegang terus menerus sarung tersebut. Artinya sulit bagiku untuk melakukan seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau bukan seorang yang melakukannya dengan khuyala." Dan ini adalah dalil bahwasanya pemahaman hadis ini seperti itu. Ini menurut Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala. Ya, menurut Imam As-Sana'ani bahwasanya apabila ada orang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, terutama laki-laki, kalau seandainya dia memanjangkannya bukan karena sombong, maka tidak tercela. Kenapa? Karena yang tercela adalah yang menimbulkan kesombongan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sering melorot sarungnya. Tentunya melebihi dua mata kaki. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Sesungguhnya engkau bukan orang yang mengerjakannya dalam keadaan sombong. Nah, ini menunjukkan pemahaman seperti ini, bahwa yang diancam dengan neraka, dengan tidak dilihat oleh Allah, adalah orang yang memanjangkan pakaian lebih dari bulu mata kaki, terutama laki-laki, karena sombong. Adapun tidak karena sombong, maka tidak mengapa, menurut Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam As-Sanani mengatakan, qala Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, inna jarrahu li ghairi al-khuyala madmum. Sesungguhnya menjulurkan pakaian meskipun tanpa sombong, ini tetap tercela. Ini tetap tercela. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, innahu makruh. Sesungguhnya perbuatan ini adalah makruh, dan ini adalah nas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, kata Imam As-Sanani rahimahullah, waqad sarrahat as-sunnah anna ahsan al-halat an yakuna ila nisfi as-saq. Nah, ini masalah lain. Dan telah jelas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa yang paling terbagus pakaian bagi laki-laki adalah ke setengah betis. Jadi ini betis, misalkan ini betis, setengah betis. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari Ubaid bin Khalid radhiyallahu anhu, beliau rahimahullah, beliau bercerita, kuntu amshi wa aliyun biraddi ajrihi qala li rajul irfa' thawbak fa innahu abqa wa anqa fa nadhartu fa idha huwa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qultu innama huwa burdatun malha فقال ما لك في أسوة قال فنظرت فإذا إذا إزاره إلى نصف ساقه أما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء وإن كان لغيره فقال النووي صلى الله عليه وسلم وغيره إنه مكروه وقد يتجه أن يقال inna in kana thawbu ala qadri labisihi lakinna yusdiluhu fa in kana la an qasdin kalladhi waqa'a li Abi Bakar fa huwa ghairu dakhilin fil wa'id wa in kana thawbu zaidan ala qadri labisihi fa huwa mamnu' min jihati al israf muharramun li ajlihi wa li ajli tashabbuhi bin nisa wa li ajli an la ya'mana an tata'allaqa bihi an najasa. Beliau mengatakan begini, bahwa keadaan memakai pakaian bagi laki-laki terutama yang paling baik adalah setengah betis, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan dari Ubaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, aku pernah berjalan, wa alayya burdun ajarrah atau ajarrah, ya, dan aku memakai kain penutup. Lalu ada seorang yang berkata, angkat pakaianmu, sesungguhnya itu lebih awet dan lebih bersih. Lalu aku lihat orang tersebut, ternyata dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah hanya kain yang tipis, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak menjadikan aku sebagai suri tauladan? Malaka fiyya uswah. Kenapa engkau tidak menjadikan aku sebagai suri tauladan? Maka kemudian aku melihat bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pakaian beliau ke setengah betis. Ya, pakaian beliau ternyata setengah betis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang di bawah dari setengah betis, kata Imam As-Sanani rahimahullah, maka ini tidak mengapa bagi pelakunya, sampai kepada dua mata kaki. Nah, apa saja yang di bawah dua mata kaki, maka ini haram. maka ini haram. Apabila dipanjangkan karena kesombongan. Kalau seandainya bukan karena kesombongan, maka Imam Nawawi rahimahullah dan selain beliau mengatakan makruh. Ya. Kemudian bisa juga dikatakan kalau seandainya pakaian tersebut sesuai dengan pemakainya, tetapi dia memanjangkannya, maka kalau seandainya bukan karena sengaja seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia tidak masuk ke dalam ancaman tadi, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seandainya pakaiannya lebih daripada ukuran yang memakainya, maka di sini adalah tercela dan termasuk daripada perbuatan yang berlebih-lebihan. Diharamkan di atasnya dan diharamkan di atas menyerupai perempuan. Walidzalika alla ya'man an tata'allaqa bihi an-najasa. Dan wali ajli annahu la ya'man an tata'allaqa bihi an-najasa. Dan juga ini tidak bisa aman kalau seandainya najis bisa menempel pada pakaian tersebut. Jadi intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sunani masih menjelaskan bahwasanya kalau seandainya ditanya mana yang paling utama dari mengangkat pakaian di atas dua mata kaki, maka yang paling utama adalah sampai ke setengah betis. Itu sampai kapan? Ke bawah sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Ini kalau seandainya dia melebihkan daripada dua mata kaki, maka berarti dia haram. Dan kalau seandainya karena kesombongan, maka dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya bukan karena kesombongan, maka Imam Nawawi mengatakan tetap makruh. Ya, Imam Nawawi mengatakan tetap makruh. Kemudian bisa dikatakan pula bahwasanya pakaian itu sesuai dengan orang yang memakainya, ya. Akan tetapi dia tidak menjulurkannya, ya. Akan tetapi dia tidak menjulurkannya. Seperti misalkan yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau seandainya itu bukan karena sengaja, maka ini tidak masuk ke dalam hadis ini, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, apabila pakaian itu lebih daripada ukuran yang memakainya, maka inilah yang terlarang. Inilah yang terlarang. Dan itulah diharamkan karenanya. Kemudian juga karena menyerupai para perempuan. Kemudian juga dia tidak bisa menjaga bagaimana najis-najis tersebut tidak terkena pakaiannya. Imam Ibn al-Arabi rahimahullah mengatakan la yajuzu lirajul an yujawiza bi thawbihi ka'bahu. Tidak boleh bagi seorang lelaki untuk melampaui batas dengan kainnya, dengan pakaiannya pada dua mata kakinya. Ya, pada dua mata kakinya. Ini tidak diperbolehkan seseorang untuk melebihkan pakaiannya lebih dari dua mata kakinya. Nah, kemudian Imam Ibn al-Arabi mengatakan la ajruhu khuyala, yang artinya tidak ada pahalanya dalam keadaan sombong. Li'anna an-nahya qad tanawalahu lafdhan wa la yajuzu liman yatanawalahu lafdhu an yukhalifahu. Artinya karena larangan itu telah didapati dalam keadaan lafalnya dan tidak diperbolehkan bagi siapa yang mendapati lafalnya untuk menyelisihinya. Idh sar hukmuhu an yaqula la amtathil li anna tilka al-illah laysat fiyya fa inna da'wa ghairi musallamah bal italatu dzailihi dalatun ala takabburihi. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sunani ingin menyampaikan perkataan Imam Ibnu Al-Arabi Al-Muhaddits Al-Maliki rahimahullahu taala bahwasanya tidak diperbolehkan seorang lelaki untuk melebihkan pakaiannya lebih dari dua mata kakinya. Jadi di sini adalah Imam As-Sunani, Imam Ibnu Al-Arabi ingin mengatakan tidak diperbolehkan laki-laki untuk memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kakinya. Kemudian Imam Ibnu Al-Arabi mengatakan tidak ada pahalanya karena kesombongan. Tidak ada pahalanya kalau dia memakai baju pakaian yang lebih dari dua mata kaki karena kesombongan. Nah, intinya kemudian Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala mengatakan hasiluhu, ringkasannya, annal isbal yastalzimu jarruth thawb, bahwa yang namanya isbal itu melazimkan pemanjangan kain dari dua mata kaki. Wa jarruth thawbi yastalzimul khuyala, dan memanjangkan pakaian dari dua mata kaki itu mengkonsekuensikan kesombongan. Walau lam yaqsudhul labis, meskipun orang yang memakainya tidak menginginkannya. Disebutkan riwayat oleh Imam Ibnu Mani bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lagi asik mengajari para murid-muridnya. Kemudian beliau berhenti, kemudian beliau mengatakan iyyaka wajarril izar, jauhi olehmu sikap memanjangkan pakaian, karena sesungguhnya memanjangkan pakaian termasuk kesombongan. Intinya ahibati hafizakumullah, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahwa orang yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, khususnya untuk laki-laki, maka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di dalamnya terdapat kisah Amr bin Zurarah Al-Ansari. Beliau berkata, innallaha la yuhibbul musbil, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Bahkan ada cerita menarik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bernama Amr bin Zurarah Al-Ansari. Kemudian beliau memakai sarung dan juga surban sehingga dalam pemakaiannya tersebut lebih daripada dua mata kaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengambil ujung dari baju beliau, kemudian beliau bertawadhu di hadapan Allah, lalu beliau berkata, abduka wa ibnu abdik wa amatik, ini adalah budak laki-lakimu dan anak dari budak laki-lakimu dan budak perempuan. Hatta sami'aha Amr, sampai didengar oleh Amr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni hamshus saqain, faqala ya Amr innallaha qad ahsana kulla shay'in khalaqah, innallaha la yuhibbul musbil. Amr mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini adalah hamshus saqain, saq itu artinya adalah betis. Artinya adalah betis. Dan betisnya bengkok seperti ini, betis sahabat Amr ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Amr, sesungguhnya Allah telah berbuat dalam setiap penciptaannya, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang musbil. Allah tidak menyukai orang yang musbil. Intinya dalam masalah isbal ini ada dua pendapat, bahwa apabila isbalnya dia memanjangkan pakaian dan dia mengiringnya dia tidak sombong, maka ini termasuk daripada makruh, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ada lagi yang mengatakan bahwa isbal yang dimaksud dalam hadis ini sampai tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Allah tidak melihat orang-orang yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Nah, baik itu karena sombong atau bukan karena sombong. Nah, kita lanjutkan. La ilaha illallah. Kita ambil dari kitab yang lain, yaitu dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan rahimahullah, hadis ini di dalamnya terdapat ancaman keras bagi siapa yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena sombong. Hadis ini terdapat ancaman keras bagi siapa yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Dan hadis ini menunjukkan bahwa dosa besar bagi siapa yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa para ulama bersepakat keharaman memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki karena sombong. Ini sepakat para ulama. Ya. Jadi kalau seandainya memanjangkannya lebih dari dua mata kaki karena sombong, maka ini sepakat para ulama. Kemudian adapun apabila bukan karena sombong, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa pakaian lebih dari dua mata kaki bukan karena sombong, maka dia adalah haram. Dia adalah haram. Baik itu karena sombong ataupun karena ujub. Ya. Maka ini haram hukumnya. Ini pendapat yang pertama. Mereka berpendapat bahwasanya seluruh dalil-dalil menunjukkan keharaman hal tersebut. Akan tetapi barang siapa yang memanjangkan pakaian sampai dia menyapu tanah, maka ini adalah orang yang diancam dengan ancaman di dalam hadis tadi, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak dilihat berarti tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya adalah siksa yang pedih. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, adapun yang memanjangkan pakaiannya dari dua mata kaki, maka dia tetap diancam dengan neraka. tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena sombong. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Siapa yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena sombong, karena ujub, maka ini tercela. Lebih tercela, ini sangat tercela. Dan tercela juga adalah yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki, meskipun bukan karena sombong. Nah, di sini ahibati hafizakumullah taala, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa isbal, memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, itu yang diharamkan hanya karena sombong. Adapun bukan karena sombong maka tidak diharamkan. Mereka mengatakan bahwa ini ayat hadis-hadis yang umum dibawa kepada hadis-hadis yang terbatas. Nah, itu. Jadi hadis-hadis yang umum, siapa yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki maka dia dalam neraka. Ini umum dibawa kepada hadis yang terbatas, yaitu siapa yang memanjangkan dua mata pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena sombong maka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena syarat membawa yang mutlak, yang umum, dibawa kepada yang khusus, maka ini adalah apabila sama sebabnya dan sama hukumnya. Dan di sini tidak sama. Yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki bagi laki-laki maka hukumnya haram. Kemudian yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki bagi laki-laki maka hukumnya haram dan dosa besar. Jadi dua-duanya beda, sebabnya beda, kemudian hukumnya pun juga beda. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, adapun ulama yang kedua pendapatnya adalah bahwa apabila memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki bukan karena sombong untuk laki-laki maka ini adalah seperti masuk ke dalam ancaman seluruhnya. Baik yang memanjangkan lebih dari dua mata kaki karena sombong atau bukan karena sombong, masuk ke dalam ancaman seluruhnya itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil tadi yaitu hamlul mutlaq al muqayyad, membawakan yang mutlak kepada yang terbatas, yang umum kepada yang terbatas. Kemudian ada penjelasan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa dzakar al-isbal lil-izari wahdahu li'annahu kana 'amatan li'amatu libasihim wa hukmu ghairihi min al-qamisi hukmuhu. Artinya Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya disebutkan isbal, dilarang isbal hanya pada izar, yaitu sarung semata. Kenapa sarung yang disebutkan dalam hadis itu? Berarti tidak semua pakaian dong. Maka jawabannya adalah karena keumuman pakaian mereka ya adalah yaitu gamis. Keumuman pakaian mereka adalah yaitu gamis. gamis itu pakai baju seperti ini, kemudian pakai sarung. Itu keumuman pakaian mereka. Makanya Rasulullah SAW memakai bahasa menjarra thawbahu, barang siapa yang memanjangkan kainnya lebih dari dua mata kaki. Ya. Maka yang dimaksud dari memanjangkan di sini adalah bukan hanya sarung, akan tetapi seluruh pakaian. Kenapa disebutkan sarung? Karena sarung yang terkenal di zaman mereka. Makanya setiap hukum dari pakaian apapun, mau itu sarung, mau itu celana, mau itu training, yang lebih dari dua mata kaki maka terlarang. Kemudian Imam Nawawi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isbal minal fil izari wal qamisi wal 'am. Faman jarra syai'an khuyala lam yanzurillahu ta'ala ila yaumil qiyamah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, isbal itu bisa terjadi pada sarung, pada gamis, pada surban. Maka barang siapa yang memanjangkan pakaian darinya, memanjangkan pakaian karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat padanya hari kiamat. Dari dua pendapat ini, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang umum tidak bisa dibawa sesuatu pada sesuatu yang terbatas kecuali dengan dalil, dan ini tidak ada dalil. Maka pada saat itu sesuatu yang umum tidak bisa dibawa kepada sesuatu yang khusus karena beda-beda hukumnya, ya, karena beda-beda hukumnya. Nah, ini diambilkan dari kitab Tawdihul Ahkam. Kita ambil dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan la yanzur, tidak melihat, nadratu rahmah wa adf, melihat dengan memberi rahmat dan juga kasih sayang. Melihat dengan memberi rahmat dan juga kasih sayang. Kemudian beliau juga menjelaskan, barang siapa, Allah tidak melihat kepada siapa yang memanjangkan pakaiannya. Maka pakaian ini adalah segala sesuatu yang dipakai, baik itu sarung seperti dalam hadis, atau celana, ataupun gamis, atau yang semisalnya. La ilaha illallah. Kita ambil terakhir dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Kalau saya diam itu berarti hampir sama semuanya ya. Diperbolehkan untuk memanjangkan pakaian untuk keperluan menyombongkan diri di hadapan musuh, maka ini tidak mengapa, ya, untuk memperlihatkan kekuatan di hadapan musuh, maka ini tidak mengapa. Kemudian juga masih berkaitan dengan yang tadi, apa hukum memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki bukan karena sombong. Maka jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, Hambali mengatakan dia adalah makruh. dia adalah makruh. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki karena sombong atau karena tidak sombong tetap diharamkan. Karena tidak sombong maka dia haram, diancam dengan neraka. Karena tidak sombong, karena sombong maka dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, apabila ada yang berdalil bahwasanya tidak mengapa memakai pakaian yang lebih dari dua mata kaki. Sebentar. Tidak mengapa memakai pakaian lebih dari dua mata kaki kalau tidak sombong. Ya, kalau tidak sombong. Dengan dalih tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pakaiannya, sarungnya selalu terjulur ke bawah. Kecuali kalau beliau selalu mengangkatnya. Terjulur ke bawah, diangkat lagi, terjulur ke bawah, diangkat lagi. Maka pendalilan dengan cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini tidak tepat. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau tidak bermaksud untuk isbal. Satu. Kemudian juga yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq beliau tetap gigih untuk memperbaiki sarungnya agar tidak isbal. Dua. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan keharaman isbal. Dan bahwa seorang muslim tidak boleh memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu faham akan hal itu. Makanya beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengerjakan itu tidak dalam keadaan karena sombong. Sedangkan manusia biasa siapa yang menjamin bahwasanya dia tidak sombong. Nah. Nah, kemudian apa hikmah diharamkannya isbal? Yang pertama, memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki itu penyebab kesombongan atau sarana yang menghantarkan kepada kesombongan. Yang kedua, memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki ini seperti perempuan, maka menyerupakan diri dengan perempuan. Yang ketiga, memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki terdapat sikap terlalu berlebih-lebihan. Sikap terlalu berlebih-lebihan. Yang keempat, bahwa orang yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, maka dia tidak merasa aman akan ada najis yang mengenai pakaiannya, sendalnya atau yang semisalnya. Nah. La ilaha illallah. Ya, sudah 50 menit kita berbicara tentang memakai pakaian yang lebih dari dua mata kaki. Dan kita ambilkan dari beberapa kitab, Subulus Salam, kemudian Tawdihul Ahkam, kemudian Fathul Dzil Jalali wal Ikram, kemudian setelah itu Minhatul Alam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ambil pertanyaan-pertanyaan. La ilaha illallah, astaghfirullah. Tidak ada pertanyaan? Bagaimana dengan orang berprofesi tentara ustadz yang dilarang tidak isbal? Maka jawabannya adalah tetap apapun profesinya, agama lebih didahulukan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain fa finnar, minal izari fa finnar. Segala pakaian di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka. Tidak terbatas apakah dia tentara, apakah bukan tentara, tidak terbatas akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah, jika tidak ada, kita cukupkan dulu apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.